إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah, masih kita pada khalifah yang kedua yaitu khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari kitab Tarikhul Khulafa lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, sampai pada ucapan beliau wa akhrajahu at-Tirmidzi an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di dalam lidah Umar dan hatinya. Berkata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ma nazala bin nasi amrun qat faqalu wa qala illa nazala al-Qur'anu ala nahwi ma qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn Umar, setelah Nabi menyatakan bahwa tidaklah Allah menjadikan kebenaran kecuali di lidahnya Umar, atau Allah sesungguhnya menjadikan kebenaran di lisannya Umar dan di hatinya. Kata beliau, kata Ibn Umar, tidaklah terjadi di tengah manusia satu perkara qat, tidak terjadi satu perkara pun. Faqalu wa qala, ketika para sahabat berkata dan Umar pun berkata, qalu para sahabat, qala Umar. Artinya semua berbicara. Kemudian turun Quran. Ketika itu turun Al-Quran mirip dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Dan sudah kita contohkan kemarin ketika berdiskusi masalah tawanan perang. Masing-masing memiliki usul, sedangkan Umar berkata bunuh mereka. Kalau perlu yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri, sehingga kita tidak saling dendam atau di hati kita ada sesuatu karena keluargaku dibunuh oleh si fulan, maka keluarganya sendiri yang membunuhnya. Kafir yang memerangi muslimin ini. Ternyata turun ayat membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar. Tidak pantas bagi seorang nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sampai mapan di muka bumi. Artinya enggak ada tawanan-tawanan, bunuh mereka orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Wa khaja at-Tirmidzi aidan wal Hakim wa sahahahu an Uqbah ibn Amir. Semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim, dan Hakim mensahihkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja ada nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattab lah orangnya." Wa akhraj At-Tabrani dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari Usmah ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan juga seperti itu. Wa akhraj Ibn Asakir dari hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga demikian, kalau saja ada nabi setelahku niscaya Umar orangnya. Wa misdaquhu, dan untuk menunjukkan kebenaran hadis ini, walaupun mungkin sanadnya tidak sesahih apa yang di dalam Bukhari dan Muslim, tetapi di dalam Bukhari dan Muslim sudah kita baca. Apa itu? Naam, bahwasanya umat-umat terdahulu ada mulhamun, muhaddatsun. Kalau saja dari umatku ada, lakana Umar, maka niscaya Umar orangnya. Qala wa akhraj At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inni la anzura ila shayatin al-jinn wal-ins qad farru min Umar. Kata Aisyah, sungguh aku melihat syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, mereka lari dari Umar. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga pembenarannya ada dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Ih ibn al-Khattab, tidaklah engkau berjalan satu jalan kecuali syaitan berjalan atau mencari jalan lain." Wa akhraj Ibn Majah wal Hakim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia juga berkata Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man yusafihuhu al-haqqu Umar." Awal pertama yang disalami oleh kebenaran adalah Umar. Yusafihuhu, barakallahu fikum. Sesungguhnya terjemahan saya kurang tepat kalimat salam, karena salam bermakna salaman. Tahu salaman? Apa bedanya salam dengan salaman? Kalau salam, assalamualaikum. Kalau salaman, jabat tangan. Yusafihuhu itu musafahah. Musafahah, jabat tangan. Itu makna salam yang saya maksud. Karena musafahah maknanya berjabat tangan. Awal pertama yang berjabat tangan dengan Umar, dengan kebenaran adalah Umar. Wa awwalu man yuslim alaihi Umar. Dan juga yang pertama tunduk pada kebenaran tersebut adalah Umar. Wa awwalu man ya'khudhuhu bi yadihi fa yadkhiluhu al-jannah. Dan awal pertama yang menggapai tangannya dan menuntunnya ke dalam surga adalah Umar. Siapa menuntunnya? Kebenaran. Awal pertama yang kebenaran itu memegang tangannya, kemudian diajak kepada al-haq adalah Umar. Namun disebutkan di sini riwayatnya adalah Ibnu Majah, dan tidak disebutkan bagaimana kesahihannya. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, awal pertama yang tunduk pada kebenaran adalah Abu Bakar, baru kemudian Umar. Wa akhraj Ibn Majah wal Hakim an Abi Darr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna Allah wada'a al-haqqa 'ala lisani Umar yaqulu bihi. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Dzar. Perhatikan hadis-hadis yang hampir sama maknanya, tetapi diriwayatkan dari sekian sahabat yang berbeda-beda. Ini penting. Agar jangan kalian berkata, itu kan hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pun itu adalah anaknya. Ya biasa anaknya memuji bapaknya sendiri. Kita katakan tidak. Bahkan dari anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Tidak. Bahkan dari sahabat yang lain, Abu Sa'id bin Al-Khudri. Dan juga Usmah bin Malik. Dan juga disebutkan sekarang dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ternyata semua mereka para sahabat meriwayatkan tentang keutamaan Umar dengan kalimat-kalimat yang hampir sama. Disebutkan dari Abi Dzar bahwa Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'al haqqa 'ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lidahnya Umar. Yaqulu bihi. Umar mengucapkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwasanya setiap ada perkara Umar berkata, apakah tidak sebaiknya begini ya Rasulullah? Apakah tidak sebaiknya begitu ya Rasulullah? Ternyata turun ayat mencocoki Umar radhiyallahu taala anhu. Seperti kasus hijab. Turun ayat hijab. Kasus tentang tawanan. Turun ayat tentang masalah itu. Apalagi masalah khamr. Minuman keras ya Rasulullah, kata Umar. Apa hukumnya khamr ini? Khamr melalaikan kita. Membuat kita begini, membuat kita begitu. Apakah tidak diharamkan saja? Nabi SAW tidak mengharamkan kecuali setelah turun wahyu dari Allah. Maka Allah menurunkan wahyunya. Membenarkan ucapan Umar. Maka Umar menyatakan intahaina, intahaina. Ini membenarkan kisah-kisah tersebut. Membenarkan hadis-hadis ini. Saling mencocoki. Innallaha wada'al haq 'ala lisani Umar. Bahwa Allah meletakkan kebenaran di lidahnya Umar. Yaqulu bihi. Beliau selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang hak. Bahkan kadang sebelum turunnya. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah ja'ala al-haq 'ala lisani Umar wa qalbihi. Isinya sama. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar, tetapi sahabatnya berbeda. Menunjukkan dukungan berikutnya bahwa ini bukan hanya dari sekian sahabat, ditambah lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oh, beliau juga mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata demikian. Allah jadikan kebenaran di lidah Umar dan di hati Umar. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar dari Abu Hurairah seperti itu. Wa akhrajahu At-Tabrani dari hadis Umar bin Khattab, dan juga dari Bilal, dan juga dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya kata Tabrani bahwa hadis ini bukan hanya dari sahabat Abu Hurairah, juga dari Ibnu Umar, juga dari Umar, juga dari Bilal, juga dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Mani' dalam musnadnya dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan hadis ini diriwayatkan juga dari Ali, dari Ahlul Bait. Maka tidaklah seharusnya pencinta Ahlul Bait membenci Abu Bakar wa Umar. Seharusnya pencinta Ahlul Bait adalah orang-orang yang mendengarkan ucapan Ahlul Bait, ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan Al-Hasan Al-Husain, dan ucapan semua Ahlul Bait yang memuji Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu ta'ala an Ahlil Baiti wa taharahum tathira. Qala dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kunna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nasyukku anna sakinata tantiq ala lisani Umar. Kami semua para sahabat, diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Ahlul Bait, oleh Ali bin Abi Thalib. Kami, kata Ali bin Abi Thalib, seluruh para sahabat tidak ragu bahwa sakinah terucap melalui lidahnya Umar. Sakinah adalah ketentraman dan kebenaran. Mengapa kebenaran dijuluki sakinah? Karena kebenaran selalu menenteramkan. Sedangkan selain hak selalu menggelisahkan. Sehingga kebenaran dijuluki dengan sakinah. As-sakinah tantiq ala lisan Umar. Bahwa kebenaran dan ketentraman terucap melalui lidahnya Umar. Terucap melalui lidahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Kami semua tidak ragu itu. Kami yakin karena memang Rasulullah SAW menyatakan demikian dan terbukti dalam sekian kejadian. Wa akhrajal Bazzar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Umar siraju ahli al-jannah. Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, Umar adalah pelita penduduk surga. Pelitanya penduduk surga. Dikeluarkan pula hadis ini oleh Ibnu Asakir dari sahabat yang lain. Min hadisi Abi Hurairah wa Sa'ab ibn Jassamah radhiyallahu taala anhuma. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan dari Sa'ab ibn Jathamah radhiyallahu taala anhuma. Sudah kita lewat hadis tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar ketika membahas keutamaan Abu Bakar. Apa itu? Bahwa Abu Bakar wa Umar sayyida kuhul ahli jannah. Sedangkan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua tokoh pemuda ahli surga. Sedangkan Abu Bakar wa Umar adalah dua tokoh orang kuhul. Kuhul itu umur 35 tahun atau 40 tahun, itu kuhul namanya. Keduanya sayyidah kuhul ahli jannah. Maka dari sini kita dapatkan bahwa mereka Abu Bakar wa Umar wal Hasan wal Husain adalah tokoh-tokoh penduduk surga, pelita-pelita penduduk surga. Maka tidak bertentangan dan tidak aneh kalau disebutkan di sini dengan kalimat siraju ahlil jannah. Mungkin kalian akan berkata, ini riwayatnya tidak jelas, Al-Bazzar dan Ibnu Asakir sering meriwayatkan hadis yang dhaif. Kita akan katakan, kalimat yang terkandung dalam hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Karena memang Abu Bakar wa Umar sayyida kuhul ahlil jannah. Sedangkan Al-Hasan Al-Husain sayyida syabab ahlil jannah. Wa akhraj Al-Bazzar aydan an Quddamah ibn Mad'un. Dari pamannya Uthman ibn Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, hadza ghalqul fitnah wa ashara biyadihi ila Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pintu yang tertutup rapat dari fitnah, sambil mengisyaratkan dengan tangannya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar di sini telah menyatakan, hadza ghalqul fitnah, ini penutup fitnah. La yazalu bainakum wa bainal fitnah babun syadidun syadidul ghalqi ma'asha hadza bain adhurikum. Ini sebagai pintu yang tertutup rapat dari fitnah. Akan tetap antara kalian dan fitnah ada babun, ada bab yang syadidul ghalqi, yang tertutup kokoh Ma'asha hadza selama dia masih hidup. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma'asha hadza baina adhhurikum, selama dia hidup di tengah-tengah punggung-punggung kalian. Ini ungkapan kalimat baina adhhurikum, ini di tengah-tengah kalian. Selama beliau Umar bin Khattab masih hidup di tengah-tengah kalian, maka antara kalian dengan fitnah ada pintu yang tertutup rapat kokoh. Setelah wafat maka terbukalah fitnah demi fitnah, kal hasiri udan uda, seperti anyaman tikar selembar demi selembar, sangat banyaknya dan sangat rapatnya fitnah-fitnah. Wa akhraja Tabrani fil Awsat, dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Tabrani memiliki Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Saghir dan Mu'jamul Awsat. Akhraja Tabrani dalam Awsat, ay dalam Mu'jamul Awsat, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, akri' Umar salam, bacakanlah salamku untuk Umar. Wa akhbirhu, dan beritakan kepadanya, anna ghadabahu izzun wa ridahu hukmun. Bilanglah, ucapkanlah kepadanya bahwa kemarahannya adalah kemuliaan, keriduannya adalah hukum. Kalau Umar marah, biasanya marahnya adalah pada kekafiran, kesyirikan, kejelekan, kemaksiatan. Ini kemuliaan. Marahnya marah yang hak. Waridahu hukumun. Kalau Umar ridha, maka itu hukum. Seperti ketika turun ayat hijab, beliau ridha. Karena sebelumnya beliau gelisah. Masa orang-orang dengan mudahnya berbicara kepada istri Nabi? Ya Rasulullah, apakah sebaiknya, tidak sebaiknya dihijabi? Kurang ridha Umar. Sampai ketika Umar ridha, kapan itu? Hukum. Ketika turun ayat, fas'aluhunna min wara'i hijab, wa idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu atau bertanya sesuatu, maka mintalah dari balik hijab, bertanyalah dari balik hijab. Wa akhraj at-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat bahwasanya sahabat Umar kemarahannya adalah kemuliaan, keriduannya adalah hukum. Dikeluarkan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna syaitana yafruq min Umar. Sesungguhnya syaitan takut kepada Umar. Yafruq ay yakhaf. Yafruq maknanya yakhaf. Wa akhraja Ahmad min tariqi Buraidah. Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yafruq minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan takut kepadamu wahai Umar. Ini juga kalimat-kalimat atau lafad-lafad hadis yang sesungguhnya inti hadisnya sudah kita bahas, yaitu ketika beberapa sahabiyat, beberapa akhwat di balik hijab riuh ramai di rumah Nabi SAW. Sedangkan di sana ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat yang lain. Ketika Umar datang, assalamualaikum, maka suara wanita tadi serta-merta sepi, senyap. Umar datang, langsung riuh tadi hilang. Kata Rasulullah SAW, sungguh ya Umar, syaitan takut kepada engkau. Tidaklah engkau berjalan di satu jalan kecuali syaitan lari mencari jalan lain. Ini semua berkait dengan hadis tadi sini. Sesungguhnya syaitan takut kepadamu wahai Umar, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu dirincikan apakah hadis ini sahih atau tidak sahih, karena isinya sama dengan hadis yang sahih yang sudah kita baca. Wa akhraj at-Tabrani fil Awsat. Demikian pula masih Tabrani mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya yang sebelum ini juga sama isinya. Ma fis sama'i malakun illa wa huwa yuwaqqir Umar, wala fil ardi syaitanun illa wa huwa yafruq min Umar. Akhrajah Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi bersabda, tidaklah ada malaikat di langit kecuali mereka menghormati Umar, membanggakan Umar, dan tidaklah ada syaitan pun di bumi kecuali takut kepada Umar. Kemudian hadis Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah menyatakan, innallaha baha Arafah amatan, baha bi ahli Arafah amatan, wabaha bi Umar khassah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan semua yang ada di Arafah secara umum di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Wabaha bi Umar khassah, dan membanggakan Umar secara khusus. Adapun secara umum, banyak hadis-hadis yang lain yang sahih, yang ma'ruf, masyhur, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berada di Arafah ketika wukuf, dan mengatakan kepada seluruh malaikat di langit, lihatlah hamba-hambaku, asy'atha aghbara, mereka kusut berdebu karena aku, mereka begini-begini karena aku, sampai berkata, tidaklah mereka berdoa kecuali akan aku kabulkan. Tidaklah mereka meminta kecuali akan aku beri. Tidaklah mereka meminta ampun kepada aku kecuali akan aku ampuni. Aw kama qala fi riwayah. Fi riwayat sahihah. Tetapi di sini ada lafaz tambahan, yaitu kalimat wabaha bi Umar khassah. Allah membanggakan penduduk yang wukuf di Arafah secara umum, dan membanggakan Umar secara khusus. Dikeluarkan pula dalam Mu'jamul Kabir. Kalau tadi Mu'jamul Saghir, ini Mu'jamul Kabir. Mislahu, sama seperti itu. Dari hadis Ibn Abbas juga, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah Ibn Abbas dan Abbas Ibn Abdul Muttalib. Wa akhraja Tabrani wa Ad-Dailami. Juga Tabrani dan Ad-Dailami mengeluarkan hadis dari Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala Rasulullah sallam, al-haqqu ba'di ma'a Umar haitsu kana, bahwa kebenaran setelahku nanti bersama Umar, haitsu kana, kemanapun dia berjalan maka kebenaran bersama Umar. Semana dengan apa hadis ini? Semana dengan hadis yang sudah kita baca dalam keutamaan Abu Bakar wa Umar bersama-sama. Apa itu? Iqtadu billadaina billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Iqtadu, ikutilah. Billadaini min ba'di, dengan dua orang setelahku. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Maknanya, sepeninggal aku nanti, hendaklah kalian ikuti Abu Bakar wa Umar. Dan juga makna ini terkandung di dalam hadis yang juga lebih masyhur lagi. Nabi menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah yang lurus setelahku. Artinya, kebenaran bersama mereka. Ikutilah mereka. Ikutilah Abu Bakar wa Umar. Ikutilah khulafa ar-rasyidin. Karena kebenaran bersama mereka. Kalau sudah ada dalam hadis yang sahih, maka sudah jelas. Pegang kuat-kuat. Abu 'alaiha bin nawajid. Kalau tidak ada, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Lihat ucapan Abu Bakar wa Umar. Itu maknanya. Lihat ucapan khalifah-khalifah yang lurus. Itu maknanya. Sehingga ketika kita membahas haji kemarin, ada satu kaum yang datang tidak dari Qarnal Manazil, tidak dari Dhul Hulaifah. Dari tengah-tengahnya, bagaimana? Di mana miqatnya? Dalam hadis tidak disebutkan. Kata Umar, tarik garis antara miqat sebelah kanannya dan miqat sebelah kirinya. Ketemu di mana? Itulah miqatnya. Kata Umar Ibn Al-Khattab sebagai fatwa beliau. Ini namanya sunnatul khulafa ar-rasyidin. Dan subhanallah, muwaffaq. Muwaffaq. Mengapa dikatakan muwafaq? Karena ternyata ada riwayat-riwayat yang lain disebutkan tempat itu sebagai miqat juga. Masya Allah. Ucapan Umar cocok. Tepat dengan kebenaran. Allah menjadikan kebenaran di lidah Umar. Dan juga di hatinya. Maka disebutkan di sini dengan kalimat. Al-haqqu ba'di ma'a Umar. Sesungguhnya kebenaran setelahku nanti bersama Umar. Tentunya. Kalau ada yang bertentangan dengan hadis, kita tidak akan mengalahkan hadis dengan ucapan siapapun. Tidak Abu Bakar, tidak Umar. Tetapi walhamdulillah, Abu Bakar wa Umar bukan penentang sunnah. Sehingga mereka berjalan di atas sunnah. Dan kalau ada sesuatu yang baru, sifatnya nazilah, tahu nazilah, kejadian yang besar, yang perlu ijtihad, maka Abu Bakar berijtihad sebagai khalifah, Umar juga beristihad sebagai khalifah, Uthman juga beristihad sebagai khalifah, Ali juga beristihad sebagai khalifah, maka itulah istihad-istihad para khulafaur rasyidin yang semestinya kita pegang setelah sunnah. Wa akhraja syaikhan, dikeluarkan pula oleh dua syaikh, Bukhari dan Muslim. Berarti hadis yang sahih, yang tidak perlu dipertanyakan kesahihannya, karena ini hadis yang tersahih setelah Al-Quran, adalah sahih Bukhari dan Muslim yang sepakat muttafaq alaih. Baru yang keduanya Bukhari, baru yang ketiganya Muslim. Tayib, akhrajahu syaikhan an Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa Nabi pernah bersabda, baina ana naimun raaituni ala qalibin alaiha dalwun. Ketika aku tidur, kata Rasulullah sallam, aku melihat diriku di tepi sumur, di tepi sebuah sumur. Di sana ada ember dalwun. Fanazatu minha ila ma syaa Allah, maka aku ambil air dari sana sebanyak yang dikehendaki oleh Allah, sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma akhadhaha Abu Bakr, kemudian Abu Bakar ikut mengambilnya setelahku. Fanaza'a danuban aw danubaini, beliau mengambil dengan danub, danub juga ember tapi lebih kecil, satu atau dua danub, sedikit. Maka dikatakan fi naz'ihi dha'fun, ada kelemahan dalam mengambilnya. Kelemahan dengan makna mengambilnya sedikit, tidak banyak, hanya danub au danubain. Perhatikan tiga kalimat di dalam hadis ini yang perlu kalian pelajari. Pertama kalimat dalwun, kedua kalimat danub, yang dua-duanya bermakna sejenis ember mengambil air. Danub au danubain, ini Abu Bakar. Wallahu yaghfir lahu, semoga Allah, dan dikatakan dan Allah mengampuninya. Bukan doa tapi pernyataan dari Nabi. Karena doa Nabi pun pasti terkabul. Dan beliau dimaafkan oleh Allah SWT. Abu Bakar mengambilnya hanya satu atau dua ember saja. Thumma jaa Umar fastasqa fastahalat fi yadihi ghurban. Ini yang ketiga. Dalwan, danuban, wa ghurban. Ghurban yang paling besarnya. Mengambilnya bukan dengan ember, bukan dengan danub, tetapi dengan ghurban. Disebutkan sini ghurban ay dalwan kabiran, ember besar. Qala, dikatakan fanaza'a danuban aw danubaini, maka beliau pun mengambil satu dua ember. Fastahalat fi gharbi ghulban falam ara, maka aku tidak melihat, kata Nabi, abqariyan. Abqari maknanya seorang jenius. Aku tidak melihat seorang yang jenius dari manusia, yafri fariyahu, yang dia mengambil atau memberikan kepada manusia, hatta rawan nas, hingga semua manusia hilang dahaganya. Rawa tadi kata rawa yerwi, maknanya hilang dahaga. Nah, sebagaimana arwa yerwi irwaan, dengan makna menghilangkan dahaga. Rawanna, sehingga manusia semuanya hilang dahaganya. wa darabu bi'atan. Darabu bi'atan, membawakan atau mengisi sisanya untuk di'atan, di tempat-tempat hewan ternak juga butuh air diberikan ke sana. Masya Allah. Apa kata An-Nawawi rahimahullah tentang makna hadis ini? Ini jelas keutamaan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini yang tersahihnya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, atau diantara yang tersahih, karena banyak riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan Umar, diantaranya ini. Kata An-Nawawi dalam tahdzibnya, qala al-ulama, berkata para ulama, hadza isyaratun ila khilafah. Ini adalah isyarat pada khilafah Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar hanya 2 tahun saja. Umar berapa? 10 tahun. Bahkan lebih sedikit. Taib. Zaman Abu Bakar, berapa bertambahnya kekuasaan kaum muslimin? Tidak banyak. Tetapi di zaman Umar, semakin luas sampai 2/3 dunia menjadi muslimin dan dikuasai muslimin di zaman Umar. Dikatakan di sini, kata An-Nawawi, khilafah Abi Bakrin dan Umar wa kathratul futuh, dan ini isyarat tentang banyaknya dibukanya negeri-negeri. Dibuka adalah diajak kepada Islam dan tunduk kepada Islam. Wa dhuhurul Islam, dan semakin jaya Islam, semakin tinggi Islam. Banyak mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebaik-baik sahabat, itu tidak bisa dibantah, itu sudah ijma seluruh para ulama bahwa Abu Bakar sebaik-baik sahabat. Taib, tetapi bicara masalah futuhat, paling banyak di zaman siapa? Di zaman Umar. Paling banyak futuhat. Futuhat artinya perluasan daerah, dan semakin banyaknya orang yang masuk Islam. Sekian negara sampai 2/3 dunia dikuasai muslimin. Sampai ke Sind, sampai ke Hind, perbatasan India. Masya Allah. Ke atasnya sampai ke Maroko, sampai mendekati Andalusia. Ini barakallahu fikum. Ikhwan ibn a'azakumullah, futuhat yang banyak terjadi di zaman Umar. Maka dikatakan, maka setelah Abu Bakar, aku tidak lihat seorang yang jenius yang mengambil air dengan ember yang besar dan membuat semua manusia hilang dahaga. Masya Allah. Wa akhraj at-Tabrani an Sudaisah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah, inna syaitan lam yalqa Umar mundu aslama illa kharli wajhi. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya syaitan tidak bertemu Umar sejak Umar masuk Islam kecuali syaitan itu tersungkur dengan wajahnya di bawah. Setiap bertemu Umar dia tersungkur. Baik, memang melawan syaitan bukan dengan fisik. Nah, melawan kuffar, Umar berperang, berjihad fi sabilillah, mendakwahkan Islam dan mengajak kaum muslimin untuk mengajak manusia untuk masuk Islam dan mengajak manusia untuk tunduk di bawah kaum muslimin, di bawah keadilan Islam, itu dengan fisik. Tetapi melawan syaitan dengan iman. Ketika syaitan menghadapi orang yang beriman atau yang kuat imannya, maka dia pasti akan terkalahkan, tersungkur. Barakallahu fikum. Ini berkait dengan apa yang sudah lewat, sehingga tidak perlu dijelaskan secara detail karena sama dengan yang sebelumnya. Di mana ada Umar, syaitan akan lari. Wa akhrajad Daruqutni fil afrad, dari jalan Sudaisah dari Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Daruqutni meriwayatkan dari jalan Sudaisah dari Hafsah. Dikeluarkan pula At-Tabrani dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam qala li Jibril, berkata Jibril, liyadkil Islam ala maut Umar, liyadkil Islam afwan liyadkil Islam ala mauti Umar, niscaya Islam akan menangis dengan meninggalnya Umar. Kemana pembahasannya? Larinya kemana? Ke hadis Bukhari Muslim tadi, atau hadis yang sebelumnya tentang pintu yang kokoh, bahwa Umar ini kokoh, abqari, jenius. Dan masya Allah, syaitan lari dari Umar. Dan masya Allah, beliau mengambil air dengan danu yang besar. Maka kalau Umar tiada, ya mesti Islam akan bersedih. Dan yang lebih berkait lagi adalah yang sudah kita bahas tentang pintu bainakum wa bainal fitnah, antara kalian dengan fitnah. Hadzal bab ma'asha baina adhurikum, selama orang ini hidup di tengah kalian, maka pintu tadi tertutup kokoh. Berarti kalau Umar wafat, apa yang terjadi? Pintu fitnah terbuka. Ketika Rasulullah mengatakan Umar hadir, dan Umar tanya, ya Rasulullah, apakah pintu itu terbuka atau hancur? Ya Umar, sesungguhnya pintu itu hancur, tidak terbuka. Alhamdulillah. Mengapa demikian? Ingat, Umar sangat jenius, cerdas. Maka ketika dikatakan dia pintunya, dia takut kalau dia membuka pintu fitnah. Berarti kalau pintunya terbuka, berarti aku menyengaja atau dengan sebabku terjadi fitnah dan aku yang membukanya. Aku takut. Ya Rasulullah, apakah pintu itu terbuka atau hancur? La, bahkan hancur, kata Rasulullah. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, aku tidak membukakan pintu fitnah. Apa hancurnya? Terbunuh. Ketika Umar terbunuh, maka mulai pintu fitnah terbuka. Setelah itu terjadi berbagai fitnah-fitnah yang nanti akan kita bahas insyaAllah berkait dengan riwayat Khulafaur Rasyidin. Tentunya di sana akan kita lewati fitnah demi fitnah setelah Umar. Di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang terakhir. Akhraj At-Tabrani fil Awsat عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني إن الله باها بالناس عشية عرفة عامة وباها بعمر خاصة. Potongan pertama, siapa yang benci pada Umar berarti benci kepadaku. Siapa yang mencintai Umar berarti mencintai aku. Ini sudah jelas dukungannya dalam sekian banyak hadis yang sahih. Dan bukan hanya kepada Umar. Abu Bakar juga demikian. Siapa yang mencintai Abu Bakar berarti mencintai Rasulullah. Dan siapa yang membenci Abu Bakar berarti membenci Rasulullah. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan secara umum siapa yang menyakiti dan merendahkan atau menjatuhkan sahabatku berarti menyakiti aku, kata Rasulullah. Maka lafaz pertama, potongan pertama adalah perkara yang sudah ma'ruf, masyhur dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh membenci sahabat-sahabat Rasulullah karena bermakna membenci Rasulullah SAW. Potongan kedua sudah dibahas bahwa Allah bangga dengan seluruh penduduk Arafah, khususnya membanggakan Umar. Wa innahu lam yab'athillah nabiyyan illa kana fi ummatihi muhaddats wa in yakun fi ummati minhum ahad fa huwa Umar. Ini juga sudah dibahas potongan ketiga. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali di umatnya ada muhaddats. Kalau saja di umatku ada muhaddats, ay mulham, maknanya mulham yang diberi ilham, yang ucapannya selalu bertepatan dengan kebenaran, maka kalau ada pada umatku, maka niscaya Umarlah orangnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa muhaddas? Bagaimana itu muhaddas? Qala tatakallamul malaikah ala lisanih. Muhaddas adalah malaikat berbicara melalui lisannya. Isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Lebih-lebih lagi, potongan-potongan kalimatnya mencocoki hadis-hadis yang sahih yang sudah kita bahas. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.